Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali melanjutkan daurah untuk mengkaji kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin yang ditulis oleh salah satu cucu dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang sempat terhenti hampir 2 tahun. Alhamdulillah, karena pertolongan dari Allah Azza wa Jal, kita bisa memulai kembali daurah ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala bersegera untuk mengangkat wabah ini secara total. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Malam hari ini kita akan membahas bab nomor berapa? 38. Apa judulnya? Babu qawlillahi ta'ala alam tara ilal ladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti waqad umiru an yakfuru bih. Inilah bab yang akan kita bahas. Kira-kira bab yang akan kita bahas ini adalah tentang berhukum dengan selain hukum Allah. Itu tema bab yang akan kita kaji malam hari ini. Apa? Berhukum dengan selain hukum Allah. Bab ini memiliki korelasi dengan bab yang sebelumnya. Siapa yang tahu judul bab sebelumnya? Angkat tangan. Enggak boleh buka kitab. Siapa yang tahu, angkat tangan. Anak kasih hadiah. Gak boleh lihat kitab lah. Kalau lihat kitab ya batal. Nah, siapa yang bisa jawab tanpa melihat kitab? Ada? Gak ada? Fadhil. Ahsanta barakallahu fiik. Fadhil. Fadhil. Apa judul babnya? Babu man ata'al ulama'a wal umara'a fi tahrimi ma ahallallah au tahlili ma haramallah. Bab tentang larangan mentaati ulama dan umara. Kapan? Ketika mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, atau sebaliknya. Apa berarti? Menghalalkan, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Bab sebelumnya tentang itu. Jadi kalau misalnya ada ulama atau umara memberikan sebuah perintah, tapi ternyata perintahnya itu tidak sesuai dengan hukum Allah, melanggar hukum Allah, contohnya menghalalkan apa tadi yang diharamkan oleh Allah, atau sebaliknya, apa itu, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, itu enggak boleh ditaati. Nah, bab yang akan kita bahas malam hari ini lebih luas lagi, ya, bahwa berhukum dengan selain hukum Allah itu tidak boleh. Lebih luas dari pembahasan sebelumnya. Sehingga pembahasan malam hari ini punya korelasi yang sangat kuat dengan bab yang sebelumnya. Penulis di sini ngasih judul dengan sebuah ayat. Surat apa itu? An-Nisa ayat berapa? 60. Yaitu firman Allah Azza wa Jal, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka. Menceritakan orang yang aku Allah sedang membahas tentang orang yang aku beriman dengan apa yang diturunkan kepada Allah dan Rasulullah SAW. Apakah pengakuan itu difonis sebagai sebuah pengakuan yang dusta? Yuriduna an yatahakamu ila taghut. Kenapa pengakuan mereka tidak diterima dan dianggap sebagai sebuah pengakuan dusta? Karena mereka ingin berhukum dengan selain hukum Allah. Wa qad umiru an yakfuru bih, padahal mereka sudah disuruh untuk meninggalkan hukum tersebut. Hukum yang mana? Hukum yang selain dari Allah. Sehingga pembahasan kita malam ini tentang apa tadi? Berhukum dengan selain hukum Allah. Dalam apa? Dalam akidah, apa muamalah, apa ibadah? Dalam apa? Kita harus berhukum dengan hukum Allah dalam hal apa? Akidah, apa muamalah, apa ibadah? Yang mana? Semuanya. Bagus. Dalam akidah kita harus kembali kepada hukum Allah. Dalam muamalah kita harus kembali kepada hukum Allah. Dalam ibadah pun juga kita harus kembali kepada hukum Allah. Kenapa kita harus kembali kepada hukum Allah? Karena hukum Allah itu yang paling apa? Sempurna. Kalau ada yang paling sempurna, kenapa kita cari yang enggak sempurna? Kalau hukum bikinan manusia sempurna ya, banyak sekali kekurangannya. Makanya selalu ada revisi. Apa revisi? Perbaikan. Kalau hukum Allah ada revisi ya? Tidak ada. Apa ada Al-Quran jilid revisi? Ya. Kecuali kalau penerbitannya mungkin tulisannya lebih bagus, tapi isinya enggak ada revisi. Tapi kalau hukum bikinan manusia, ada enggak? Ada. Bolak-balik revisi. Bisa sampai digugat ke mahkamah. Ya. Ada pun yang sempurna. Yang bisa dulu saja atau hari ini juga bisa? Hari ini bisa enggak diterapkan? Bisa. Hukum Allah itu enggak ada expire-nya. Apa expire? Kedaluwarsa itu enggak ada. Expire itu adalah instan. Itu ada expire-nya. Kopi itu ada expire-nya. Obat itu ada expire-nya. Kalau hukum Allah enggak ada expire-nya. Bisa dipakai sampai kapan? Sampai hari. Apa bisa dipakai sampai hari kiamat? Allah itu sempurna. Purna. Enggak boleh di. Dikurangi. Sudah sempurna kok dikurangi. Ditambahi. Baik, baik atau jelek. Itu sempurnanya berapa? Dua. Kalau ditambahi satu gimana? Ditaruh di mana? Sesuatu yang sudah sempurna. Jadi bab yang kita bahas hari ini adalah bab tentang berhukum dengan selain hukum Allah. Yang baru pernah ikut daurah ini yang angkat tangan. Oh, banyak. Jadi teknis kita setelah membawakan selalu apa yang sudah lama-lama? Wajhul istidlal. Ada apa? Wajhul istidlal. Apa itu wajhul istidlal? Korelasi antara dalil dengan judul bab, dengan pembahasan. Dan ini akan dikatakan kemudian harus diapakan anak mama? Dihafalkan. Setelah dihafalkan, siap untuk ditanya. Kapan? Jadi ini sesi pertama kan? Sesi kedua kapan? Pada subuh. Jadi malam ini jangan langsung tidur. Ya. Hafalin dulu wajib sedal. Sebelum mulai, ada pertanyaan tentang wajhul istidlal. Sudah siap? Pulpen sudah ada semuanya? Ya. Wajhul istidlal. Dari ayat ini. Tulis. Kedustaan. Orang. Yang mengaku. Beriman. Kepada Allah, kedustaan orang yang mengaku Allah dengan hukum. kedustaan orang yang mengaku beriman kepada Allah tapi berhukum dengan selain hukumnya. Nyanya itu besar apa kecil? Kenapa besar? Kembali kepada Allah. Coba diulangi nak. Apa tadi? Ya, jadi orang yang ngaku beriman kepada Allah tapi berhukumnya dengan selain hukum Allah, berarti dia telah apa tadi? Berdusta. Baik, kita pindah ke dalil yang dibawakan oleh penulis. Man yaqra? Ilyas. Ini Ilyas. Benar. Halaman berapa di situ, antum? 500. Ketemu sudah yang ada dalam kotak itu. Iqra. Qauluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Syekh Ahmad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala wa barakallahu lana. Qauluhu wa idza kunta la tusyriku bi rabbika qawlan innama nahnu musyrikun. Nah. Inilah dalil yang dibawakan oleh penulis, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum, seandainya dikatakan kepada mereka. Ada yang tahu siapa mereka di sini? Siapa? Kaum munafikin. Kaum munafikin. Ini di surat apa ini? Al-Baqarah. Ayat berapa? 11. Jadi di awal surat Al-Baqarah, Allah itu membagi manusia menjadi berapa? 3. Siapa? Mukminin, orang kafir, kaum munafikin. Yang paling bahas, yang paling banyak ayat membahas tentang siapa? Kaum munafikin. Bagus. Ayat-ayat di awal surat Al-Baqarah yang membahas tentang kaum munafikin lebih banyak daripada ayat yang membahas tentang orang-orang kafir. Salah satunya ayat ini. Wa idza qila lahum, seandainya dikatakan kepada kaum munafikin, la tufsidu fil ardh, jangan kalian merusak bumi ini. Jangan kalian merusak bumi ini. Qalu, mereka menjawab, innama nahnu muslihun. Loh, kami ini malah memperbaiki. Mereka dibilang jangan merusak. Apa jawabnya? Kami ini memperbaiki. Ini namanya ngeyel. Dan itu karakternya kaum munafikin. Merusak bumi itu bagaimana? Merusak bumi bagaimana? Dijelaskan di sini, ya, dari Abu Al-Aliyah. Iqra, qala Abu Al-Aliyah. Apa itu merusak bumi? Dengan berbuat maksiat. Jadi yang dimaksud dengan merusak bumi itu adalah berbuat maksiat. Siapapun yang berbuat maksiat di muka bumi, berarti dia telah merusak bumi. Siapapun yang berbuat dosa di muka bumi ini, berarti dia telah merusak bumi. Karena bumi diciptakan oleh Allah untuk beribadah di atasnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan salah satu bentuk kerusakan Yang terbesar adalah berhukum dengan selain hukum Allah. Kenapa? Karena itu termasuk maksiat. Anak ulangi, ayat ini melarang kita untuk merusak bumi. Apa itu merusak bumi? Berbuat maksiat. Berhukum dengan selain hukum Allah, maksiat atau bukan? Maksiat. Berarti berhukum dengan selain hukum Allah adalah merusak bumi. Siapa yang bisa ngulangi? Angkat tangan, gak ada hadiahnya. Nah, angkat tangan. Masa sih gak ada yang berani? Atau anak tunjuk? Anak tunjuk? Kalau gak ada yang angkat tangan, anak tunjuk. Angkat tangan atau anak tunjuk? Tunjuk. Abdurrahman. Kum. Merusak bumi. Berarti barakallahu ijlis, gak ada hadiahnya. Ya. Tayyib, uktubu wajal istidlal, tulis. Berhukum dengan selain hukum Allah adalah maksiat. Berhukum dengan selain hukum Allah adalah maksiat. Sehingga itu termasuk bentuk merusak bumi. Sehingga itu termasuk bentuk merusak bumi. Anak ulangi, berhukum dengan selain hukum Allah adalah maksiat. Sehingga itu termasuk bentuk merusak bumi. Diulangi. Dengan selain hukum. Barakallahu. Jadi merusak bumi itu tidak terbatas hanya nebangi pohon tanpa aturan, buang sampah apa sembarangan, kemudian polusi yang tidak diatur sembarangan, bukan hanya itu, pencemaran lingkungan, iya itu bentuk merusak bumi, tapi yang lebih parah dari itu adalah apa tadi? Berbuat maksiat. Jadi yang namanya merusak pondok itu bukan hanya bongkari jendelanya, ya. Termasuk ketika antum melanggar aturan pondok itu merusak. Ya. Orang yang santri yang suka ngapain? Ya, nyimpen HP, padahal harusnya enggak. Santri yang suka kabur. Ya. Santri yang waktunya sholat, waktunya belajar, malah ngapain? Sembunyi di kamar mandi. Ini merusak. Dan kerusakan yang ditimbulkan oleh santri-santri yang seperti itu lebih parah daripada merusak, apa tadi? Jendela. Oh berarti gak apa-apa Ustaz? Oh ya apa-apa. Gak boleh. Tapi lebih parah dari merusak jendela adalah merusak aturan pondok. Karena yang seperti ini gampang, tinggal diperbaiki. Sehari jadi, tapi memperbaiki perilaku sehari jadi, wah, butuh waktu yang lama. Jadi ketika antum datang ke pondok, jangan membawa apa tadi? Kerusakan. Tapi bawalah kebaikan. Pindah ke dalil berikutnya. Ini ada berapa dalil ya? 1, 2, 3, 4, 5. Baik, masih Iqra, masih Ilyas. Nah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Surat apa ini? Al-A'raf, ayat berapa? 56. Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah bumi ini diperbaiki. Jangan kalian merusak bumi setelah bumi ini diperbaiki. Siapa yang memperbaiki dan siapa yang merusak? Kita akan baca tafsir yang disampaikan oleh Abu Bakar Ibn Ayyash rahimahullahu ta'ala. Iqra, qala. Qala al-Qur'an fil ayati inna Allah ta'ala hamala tawwala al-jalal ila al-ardi wa hum fi halalin fa atahu Allah bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saman ja'a ila ilahi ma'ja'a bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qawla al-Muslimin fil ardi. Siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang merusak? Siapa yang memperbaiki dulu? Siapa yang memperbaiki? Rasulullah SAW. Siapa yang merusak? Setiap orang yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Inna Allah ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila ahli al-ardi wahum fi fasad. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad SAW ke muka bumi, saat itu masyarakat rusak. Rusak apanya? Akidahnya atau akhlaknya atau ibadahnya? Semuanya rusak. Akidahnya rusak karena yang disembah selain Allah. Di sekeliling Ka'bah saja ada berapa ratus? 360 berhala. Bahkan sampai di dalam Ka'bah ada berhala. Gak cuma di sekelilingnya, di dalamnya ada. Kerusakan akidah, kerusakan akhlak. Mereka malu ketika dapat anak lahir apa? Perempuan. Malu. Ayum sikuhu ala hunin am yadussuhu fiturab. Pada zaman jahiliyah dahulu, sebelum diutus Nabi kita Muhammad SAW, seandainya ada yang anaknya terlahir perempuan, maka hanya ada dua kemungkinan. Ayum siku ala hun. Dia akan membiarkan anaknya hidup, tapi terpaksa dan malu. Jadi kalau zaman dahulu punya anak perempuan apa? Malu. Dhalla wajhuhu muswadda. Apa muswadda? Hitam. Kalau kita kan di sini kan kalau malu mukanya apa? Mukanya apa? Merah. Berarti mereka itu saking malunya merah jadi apa? Hitam. Saking malunya. Ayum sikuhu ala hun am yadussuhu fiturab. Atau mereka akan kubur hidup-hidup anak perempuannya itu. Jadi bukan dibunuh dulu baru dikubur. Tapi bikin lubang, anak perempuannya dimasukkan, terus dikubur hidup-hidup. Itulah akhlak orang jahiliyah saat itu. Ibadahnya juga rusak, enggak ada tuntunannya mereka beribadah. Maka apa yang Allah karuniakan, fa aslahahumullah bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk memperbaiki seluruh kerusakan-kerusakan itu, Allah utus siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan itu. Makanya begitu Nabi SAW diutus ke muka bumi ini, hanya dalam 23 tahun fase Mekah sekitar berapa tahun? 13 tahun. Fase Madinah 10 tahun. Nabi diutus usia berapa? 40. Wafat usia berapa? 63. Berarti tugas Nabi berapa tahun? 23 tahun. Hanya dalam 23 tahun bangsa Arab yang dulunya terbelakang dipandang sebelah mata menjadi pemimpin dunia, sampai ke timur, sampai ke barat, Romawi dan Persia takluk. Padahal dahulunya tercerai-berai mereka, ribut perang sesama kabilah, rusak saat itu bumi. Begitu Nabi SAW diutus, semuanya menjadi baik. Hanya dalam berapa tahun tadi? 23 tahun. Maka faman da'a ila khilafi ma ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang mengajak kepada sesuatu yang menyelisihi ajaran Nabi Muhammad SAW, fahuwa minal mufsidina fil ard, berarti dia termasuk orang-orang yang ingin merusak bumi. Dan salah satu bentuk merusak bumi apa tadi? Berhukum dengan selain hukum Allah. Karena berhukum dengan selain hukum Allah bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uktubu. Larangan merusak bumi. Larangan merusak bumi. Yang salah satu bentuknya, yang salah satu bentuknya adalah berhukum dengan selain hukum Allah. Larangan merusak bumi. Yang salah satu bentuknya adalah berhukum dengan selain hukum Allah. Arwah, ikra. Barakallah. Baik, kita pindah ke dalil berikutnya. Ikra Ismail. Ini Ismail. Terus apa hukuman? Lanjut. Oh, masih di situ aja kan? Ya udah, enggak apa-apa, lanjut waman ahsanu. Kelanjutannya. Apa hukuman jahiliyah dia pun waman? Waman ahsanu waman qawmi. Ya. Apa hukuman jahiliyah dia bun? Apakah mereka pengin hukum jahiliyah? Hukum jahiliyah itu adalah setiap hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Hukum jahiliyah itu tidak harus hukum yang dibikin di masa dahulu kala. Jadi kalau kita dengar kata jahiliyah, itu enggak mesti jahiliyah itu adalah Abu Lahab. Terus siapa lagi? Abu Jahal, CS, ya, dan teman-temannya. Gak cuma itu aja. Selain hukum Allah, ketika itu bertentangan dengan hukum Allah, maka itu termasuk hukum jahiliyah. Jahiliyah itu adalah diambil dari kata apa? Jahil. Apa jahil? Kebodohan. Kenapa kok dikatakan kebodohan? Karena meninggalkan yang sempurna, ngambil yang penuh dengan kekurangan. Itu kan berarti memang gak cerdas. Wong ada yang sempurna. Sekarang nih antum ditawari. Ada dua piring. Piring yang pertama, nasi goreng yang baru diangkat dari penggorengan. Ada telurnya, ada apanya? Ada ayamnya. Ada apa? Ada tomatnya. Antum apal banget ya. Jadi lapar Ustaz. Ya. Ada toppingnya macam-macam, baru diangkat. Masih apa? Masih kemebul. Masih ada uapnya. Piring yang kedua. Nasi goreng 3 hari yang lalu. Baunya sudah apa? Enggak enak. Sudah keluar jamur-jamurnya. Jamurnya bisa hijau, bisa kuning. Kemudian banyak lalernya. Milih yang mana? Ada. Milih yang mana? Ya jelas milih yang ini. Kalau ada orang disediain dua-duanya, terus milih yang ini. Pinter apa? Pinter. Ya gak pinter lah. Ada yang enak, kok ngambil yang basi? Hukum Allah itu sempurna. Di dalamnya seluruh kebaikan ada. Bisa mengantarkan kepada kebahagiaan, bukan hanya di dunia. Kebahagiaan di mana? Di akhirat. Kenapa kita tinggalkan yang ini? Kita ambil yang ini yang sudah basi, yang membawa kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Lebih parah daripada makan nasi basi. Kalau nasi basi paling sengsara di mana? Di dunia. Sakit perut. Ini berhukum dengan selain hukum Allah. Itu bukan hanya sengsara di dunia, membawa kesengsaraan di akhirat. Sehingga wajar seandainya Allah subhanahu wa ta'ala istilahi hukum itu dengan hukum apa? Jahiliyah. Afa hukmal jahiliyati yabghun. Kenapa mereka lebih memilih hukum jahiliyah? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Adakah hukum yang lebih baik dibandingkan hukumnya Allah? Ini walaupun redaksinya pertanyaan. Afa hukmal jahiliyah? A di sini kan apa? Hamzatul istifham. Tapi maksudnya adalah penegasan. La hukma ahsan min hukmi. Tidak ada hukum yang lebih baik dibandingkan hukum yang bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam ayat ini Allah mengingatkan kita agar mengikuti hukum Allah, meninggalkan hukum jahiliyah. Tubuh. Haramnya meninggalkan hukum Allah dan berhukum dengan selain hukumnya. Haramnya meninggalkan hukum Allah dan berhukum dengan selain hukumnya. Nyanya besar apa kecil? Besar. Kenapa? kembali kepada Allah. Teh, Iqra. Diulang haramnya. Haramnya berhukum Afan, betul antum. Haramnya meninggalkan. Ahsanta barakallahu fiik. Baik, kita pindah ke dalil berikutnya. Nah, Iqra. Radhiyallahu anhuma. Kenapa tadi Ana bilang ketika membaca Abdullah ibn Amr, walaupun di sini kan enggak dituliskan gitu kan? Enggak ada kan tulisan kan? Radhiyallahu anhu. Walaupun enggak ada tulisan, termasuk etika kita dengan para sahabat adalah menyematkan doa. Ya, menyematkan apa? Doa. Seperti kita mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu etika. Ya. Adab kita kepada Nabi SAW, termasuk kepada para sahabat. Kepada para sahabat kita doakan mereka. Kenapa kita doakan mereka? Kenapa? Karena jasa mereka yang sangat besar. Apa jasanya? Apa jasanya? Menyampaikan ilmu yang diwariskan oleh siapa? Rasulullah SAW. Kalau enggak ada sahabat, ilmu nggak sampai kepada kita, nggak sampai kepada kita kalau nggak ada sahabat. Sehingga jasa mereka besar sekali. Merekalah yang kemudian merekam ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terus diwariskan kepada siapa? Lagi ngaji ngobrol, berdiri. Ya, berdiri. Berdua. Berdiri. Biru-biru, baju, jambon, beri. Kenapa para sahabat punya jasa besar? Hah? Apa? Kepada siapa? Makanya jangan ngobrol. Paham? Paham tak? Ijlis. Kepada siapa sahabat menyampaikan ilmu? Kepada para tabi'in. Dari tabi'in kepada siapa? Para tabi'ut tabi'in. Sampai kepada kita. Jadi kalau misalnya para sahabat dahulu ngantukan, kayak siapa? Kalau para sahabat dahulu ketika taklim ngobrol sendiri, apa yang terjadi? Gak sampai ilmu kepada kita. Jadi jasa sahabat itu luar biasa. Kenapa radhiyallahu anhuma? Kenapa anhuma? Karena di sini anak dan bapak dua-duanya sahabat. Abdullah bin Amr. Amr itu sahabat bukan? Sahabat. Amr bin As. Makanya radhiyallahu anhuma. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, kalian tidak beriman, hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi, sampai nafsu kalian mengikuti ajaran yang aku bawa. Kalian tidak beriman sampai nafsu kalian mengikuti ajaran yang aku bawa. Antum perhatikan, la yu'minu ini terjemahannya apa? Tidak beriman atau iman kalian tidak sempurna? Yang mana terjemahannya? Yang pertama terjemahannya tidak beriman. Kalian tidak beriman. Atau terjemahan yang kedua, iman kalian tidak sempurna. Yang mana? Pertama apa kedua? Yakin. Ada orang berbuat syirik karena dorongan nafsu. Yang mana? Tidak beriman atau imannya tidak sempurna? Hah? Tidak beriman. Loh, katanya tadi yang kedua. Yang mana? Dua-duanya. Betul, dua-duanya. Hadis ini bisa diterjemahkan tidak beriman. Bisa juga diterjemahkan apa tadi? Tidak sempurna keimanan kalian. Kapan diterjemahkan tidak beriman? Ketika seseorang meninggalkan tauhid. Meninggalkan apa? Tauhid yang dibawa oleh siapa? Rasulullah SAW. Alias berbuat syirik. Kalau mau diterjemahkan tidak sempurna keimanan kalian, itu kalau yang ditinggalkan adalah ajaran yang bukan prinsip dasar agama. Ajaran yang bukan apa? Prinsip dasar agama. Itu imannya tidak sempurna. Contoh misalnya, ada orang mampu untuk berkurban. Ada orang mampu untuk berkurban, tapi dia tidak berkurban. Kafir atau tidak? Kafir atau tidak? Tidak. Tapi imannya apa tadi? Tidak sempurna. La yu'minu ahadukum. Kenapa enggak berkurban? Sayang. Kan lumayan. Duit berapa? Sapi, kambing kemarin berapa? 3 juta ya. 3 juta kan lumayan bisa buat beli HP baru. Berarti kan kalah dengan nafsu. Nafsunya tidak nurut dengan ajaran Rasulullah SAW. Berarti kafir atau tidak? Tidak. Namun imannya tidak sempurna. Jadi la yu'minu ahadukum, ada dua kemungkinan. Apa yang pertama tadi? Tidak beriman. Kalau meninggalkan tauhid. Atau terjemahan yang kedua, apa tadi? Tidak sempurna. Kalau yang ditinggalkan adalah ajaran Rasul yang bukan prinsip dasar agama, yang bukan tauhid. Baik. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Apa hubungannya antara ayat ini, hadis ini dengan berhukum dengan selain hukum Allah? Salah satu yang menyebabkan orang meninggalkan hukum Allah karena dorongan nafsu. Karena dorongan nafsu. Entah itu nafsu kekuasaan, entah itu nafsu kekayaan, entah itu nafsu wanita. Bisa nafsu apa tadi? Kekuasaan, jabatan, atau nafsu kekayaan, atau nafsu wanita. Lawan jenis. Kalau perempuan berarti ya laki-laki. Kalau nafsu jabatan, karena dia pengen ngejar jabatan, kalau gak berhukum dengan selain hukum Allah, nanti dia gak bisa duduki kursi itu. Itu namanya nafsu jabatan. Nafsu kekayaan, pengen mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya. Kalau pakai hukum Allah, jadi gak bisa. Pengennya pakai segala cara dihalalkan. Riba, tabrak aja. Nipu, tabrak aja. Yang penting duitnya banyak. Ini berarti nafsu apa tadi? Kekayaan. Atau nafsu wanita. Oh, gak apa-apa lah, imannya dikit-dikit lah. Belum majin, gak apa-apa. Nanti kan bisa diperbaiki. Malah yang lebih parah, enggak apa-apa. Enggak muslimah, enggak apa-apa. Musyrikah, enggak apa-apa. Kan bisa kita dakwahi. daripada akhwat udah ngaji tapi enggak cantik. Mendingan nyari yang cantik walaupun ya musyrikah naudzubillah min. Itu berarti nafsu apa ini? Nafsu wanita lawan jenis. Maka salah satu yang menyebabkan orang berhukum dengan selain hukum Allah adalah karena dorongan nafsu. Baik, uktubu haramnya berhukum dengan selain hukum yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haramnya berhukum dengan selain hukum yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus orang ini haramnya berhukum. Ahsanta barakallahu fiik. Baik, kita baca dalil yang terakhir. Iqra. Qala Syahiyu rahimahullah, kana min rajulin min al-munafiqin wa min rajulin min al-yahudi khusumatun. Qala al-yahudi, nata'alam ila Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. قال المنافق نتحاكم إلى اليهود لأنه أنهم يأخذون رشوة فاتفق على أن يأتي كائنا في جهينة ويتحاكم إليه فنزلت ألم تر إلى الذين يكتمون الآية وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نتراقب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب بن مسعود ثم ترافعا إلى عمر فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم فضربه بالسيف فقتله. Ini kisah, dua kisah sekaligus diceritakan oleh Sya'bi. Jadi ini bercerita tentang ayat An-Nisa tadi, alam tara ilal ladzina yaz'umun. Itu ternyata ada kisah di balik turunnya ayat ini. Kata Sya'bi, kana baina rajulin minal munafiqin wa baina rajulin minal yahudi khusumah. Terjadi pertengkaran antara dua orang, si A dan si B. Si A ini Yahudi, si B ini munafik. Kalau munafik berarti lahiriahnya agamanya apa? Islam. Ya. Cuman sudah terkenal orang ini sebagai munafik. Terjadi pertengkaran, perselisihan antara dua orang, Yahudi dengan siapa? Munafik. Faqala al-yahudi natahakamu ila Muhammad. Kata orang Yahudi ini, kita jadikan Muhammad sebagai hakim yang mengadili pertengkaran kita. Ya. Aneh ya, kok orang Yahudi malah usulnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Li'ilmihi annahu arafa annahu la ya'khudhu rishwah. Karena orang Yahudi ini tahu persis bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mungkin mau ngambil suap. Gak mungkin bisa disuap. Ini ayo ikhwah, memberikan pelajaran berharga apa? Kalau kita umat Islam mengamalkan ajaran agama kita, itu kita akan dihormati. Walaupun oleh siapa? Walaupun oleh orang yang berbeda agama dengan kita. Kalau kita umat Islam mengamalkan konsisten ajaran agama kita akan dihargai. Jadi untuk mencari penghargaan itu, untuk mencari penghormatan itu, gak harus kita tinggalkan ajaran agama kita. Ada sebagian orang minder menjalankan ajaran agama sendiri, minder. Kenapa? Wah, nanti anak dipermalukan, nanti anak dihina. Salah. Semakin kita konsisten menjalankan agama kita, kita akan semakin dihargai. Karena punya prinsip. Makanya orang Yahudi itu, bukannya dia milih hakim dari sesama orang Yahudi. Kenapa dia gak milih hakim sesama orang Yahudi? Karena dia tahu. Tahu apa? Bisa disuap. Sama orang Yahudi, sesama Yahudi gak percaya dia. Karena dia tahu hakim dari sesama Yahudi itu bisa disuap, gak menjalankan ajaran agamanya. Yang menjalankan ajaran agama justru siapa? Rasulullah SAW. Wa qala al-munafiq. Tapi anehnya, kok malah munafik ini yang KTP-nya apa? Islam. Ya, saat itu belum ada KTP ya. Cuman yang labelnya Islam malah mengatakan natahakamu ilal yahud. Kan kebalikan. Orang Yahudi, orang munafik ini malah mengatakan, sudahlah kita cari hakimnya dari orang Yahudi aja. Kenapa dia milih orang Yahudi? Li'ilmihi annahum ya'khuduna rishwah. Karena dia tahu persis bahwa hakim dari kalangan orang Yahudi mau disuap. Berarti dari awal dia sudah pengen apa? Nyuap. Inilah busuknya sifat siapa? Kaum munafikin. Akhirnya kan sama-sama ngotot itu. Sama-sama ngotot. Yang orang Yahudi pengen berhukum kepada siapa? Rasulullah SAW. Yang munafik pengen berhukum kepada orang Yahudi. Ah, karena gak ketemu. Gak menemukan titik temu. Fattafaqa. Akhirnya dua orang ini sepakat. An ya'tiya kahinan fi juhainah. Fayatahakama ilaihi. Akhirnya mereka malah, ya sudah kalau gitu kita pergi ke dukun saja. Astagfirullah. Kok malah hakimnya siapa? Dukun. Yang ada di Juhainah. Sebuah perkampungan atau sebuah kabilah. Akhirnya pergilah dua orang ini ke Juhainah. Fanazalat, turunlah firman Allah. Alam tara ilal ladzina yaz'umun. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua. Wakila konon nazalat fi rajulaini ikhtasama. Ya. Ayat ini diturunkan tentang dua orang yang bertengkar. Faqala ahaduhuma, orang yang pertama mengatakan natarafa'u ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim kita. Wa qala al-akhar, temannya, lawannya, ila Ka'ab ibnil Ashraf. Ya sudah kalau kayak gitu kita enggak, ana enggak setuju kalau ke Nabi Muhammad. Ana penginnya ke Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf itu salah satu tokoh Yahudi. Ya mirip kayak yang cuman di sini ada sebut nama. Tsumma tarafa ila Umar. Akhirnya mereka berdua, ya sudah kalau gitu kita ketemu Umar aja. Bukan kepada Nabi Muhammad, tapi kepada siapa? Umar. Bukan kepada Ka'ab bin Ashraf, tapi kita berhakim kepada Umar saja. Fadzakara lahu ahaduhuman qissah. Maka setelah ketemu sama Umar, salah satu dari dua orang tadi cerita tentang kejadian yang barusan. Kenapa kok asbab musababnya kami datang kepada engkau? Karena kami enggak menemukan titik temu. Teman saya penginnya ke Muhammad, yang sedangkan saya penginnya ke Ka'ab. Ya sudah, kalau kita enggak sepakat, kita sama Umar aja. Faqala lilladzi lam yardhu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umar tanya kepada orang yang enggak mau berhukum dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya kepada dia. Akadzalik? Ente benar enggak mau berhukum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Naam, iya. Fadharabahu bis-sayf faqatalah. Langsung dia mati. Langsung dipenggal lehernya oleh Umar. Karena kenapa demikian? Karena orang ini sudah tidak menghargai siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentunya yang seperti ini bukan diterapkan oleh orang biasa. Yang berhak untuk mengeksekusi itu siapa? Pihak yang berwenang. Jadi jangan kemudian nanti antum pulang-pulang bawa apa? Bawa golok. Ayo berhukum dengan hukum Allah. Kalau enggak tak penggal. Bukan seperti itu. Ya. Ini adalah wewenangnya siapa? Pemerintah. Oke, Bu. Berhukum dengan selain hukum Allah, berhukum dengan selain hukum Allah merupakan kebiasaan berhukum dengan selain hukum Allah merupakan kebiasaan kaum munafikin. Merupakan kebiasaan kaum munafikin. Anda ulangi, berhukum dengan hukum, maaf, berhukum dengan selain hukum Allah merupakan kebiasaan kaum munafikin. Ya, alhamdulillah kita sudah selesaikan satu bab ini. Ana kasih bonus di penghujung sesi ini dengan sebuah faedah penting yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, hafizahullah. Apa sih hukum berhukum dengan selain hukum Allah itu? Apakah syirik akbar atau syirik aswar atau enggak apa-apa? Beliau menyampaikan bahwa berhukum dengan selain hukum Allah ada tiga kondisi. Penting ini kaidah ini. Antum tulis. Berhukum dengan selain hukum Allah ada tiga kondisi. Yang pertama, syirik akbar. Yang pertama, syirik akbar. Kapan? Jika rela dan suka. Jika rela dan suka. Apa yang pertama hukumnya? Syirik akbar. Kapan? Jika rela dan suka. Suka dengan apa? Dengan selain hukum Allah. Dia suka. Enjoy dia. Senang. Nah, ini syirik akbar. Yang kedua, syirik asghar. Syirik asghar. Apa asghar? Kecil. Kapan? Jika tidak rela. Jika tidak rela. Tapi tetap melakukannya. Jika tidak rela, tapi tetap melakukannya karena dorongan syahwat atau syubhat. Karena dorongan syahwat atau syubhat. Ana ulangi, yang kedua syirik asghar. Kapan? Jika tidak rela tapi tetap melakukannya karena dorongan syahwat atau syubhat. Yang ketiga boleh. Yang ketiga boleh. Kapan? Jika terpaksa. Jika terpaksa dan tidak ada alternatif lain. Dan tidak ada alternatif lain untuk mendapatkan haknya. Dan tidak ada alternatif lain untuk mendapatkan haknya. Siapa yang mengulang? Ya setengah hafal lah. Ya, jangan baca. Hafal banget ya enggak, tapi ya setengah hafal. Siapa yang mengulang? Ditunjuk? Hah? Ditunjuk? Apa mau angkat tangan? Ana udah enggak hafal ya. Hasan Abdillah. Kum. Ada berapa kondisi? Tiga kondisi. Yang pertama, kalau suka. Kedua, jika tidak rela, tapi karena dorongan syahwat atau syubhat. Yang ketiga, boleh. Kapan? Kalau terpaksa dan untuk mendapatkan hak barakallahu. Yang ketiga ini, itu ketika orang gak ada alternatif lain untuk mendapatkan haknya. Haknya diserobot sama orang. Sedangkan yang ada di negeri dia, hakimnya adalah menerapkan hukum selain hukum Allah. Kalau dia tidak masuk ke pengadilan di situ, maka haknya akan hilang. Gak ada alternatif lain. Sudah pakai mediasi gak bisa, sudah membujuk gak bisa, ya alternatifnya masuk pengadilan. Dan pengadilannya tidak menerapkan hukum Allah. Ya kalau terpaksa dan memang tidak ada alternatif yang lainnya, maka tidak apa-apa. Ini faedah dari siapa? Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah malam hari ini kita telah selesai satu bab. Besok pagi apa? Sebelum mulai kajian, siap-siap untuk anak tanya. Peculi sinar dari setiap kalian. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya menulis Al-Qur'annya. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.